ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا الإخلاص اللهم ارزقنا التوفيق والسداد في القول والعمل اللهم اجعلنا من العاملين فيما علمتنا اللهم ارحمنا برحمتك وارحمنا بإعطائك وبمنحك العلم الشرعي يا رب العالمين. Ini adalah kajian kedua kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai pada hadis-hadis yang mengabarkan bahwasanya tiada penyakit di dunia ini melainkan pasti ada dawa atau penyembuhnya. Yang mana jika Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya atau menghilangkan penyakit itu, maka pasti. Dan karena itu, karena Allah Subhanahu wa taala maha mampu dan maha kuasa atas segala sesuatu. Namun tidak semua dari obat dan penyembuh dan penawar itu diketahui oleh semua orang, melainkan sebagian orang mengetahuinya dan sebagian jahil akannya. Kita sampai pada sebuah hadis, Inna Allah lam yadu' da'an illa wadu'alahu shifa'a au dawa'an illa da'an wahida. Atau hadis sebelumnya, apakah masih hafal? Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifa'an. Itu harus kita hafal masing-masing, harus antum hafal juga. Baik, kita sampai dalam hadis wa fi lafdhin inna Allah lam yadh' da'an illa wad'a lahu shifaa'a aw dawa'an illa da'an wahida. Sesungguh Allah tidak meletakkan penyakit melainkan Dia juga meletakkan obatnya, kecuali ada satu penyakit, illa da'an wahida, kecuali satu penyakit. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwa, wahai Rasulullah, penyakit apakah yang engkau maksud itu? Qala al-haram, al-haram, ya, al-haram pakai ha. Al-haram, al-haram artinya adalah ketuaan. Maksudnya ketuaan di sini adalah di masa tua. Dan pada asalnya masa tua itu bukanlah penyakit secara zat, melainkan masa tua adalah masa di mana penyakit itu lebih mudah masuk dibandingkan ketika di masa muda. Baik itu karena dampak dari masa mudanya penyakit itu datang, atau memang karena sudah saatnya penyakit itu datang pada masa tua. Jadi al-haram, yaitu masa tua, pada secara zat itu bukan sebuah penyakit, melainkan usia dan melainkan momentum. Ya. Kemudian qala Tirmidzi, hadza haditsun sahih. At-Tirmidzi berkata, ini adalah hadis sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala berkata, wa hadza ya'ummu adwa'al qalbi war ruhi wal badani wa adwiyataha. Dalil-dalil tersebut, dalil-dalil yang telah kita pelajari ini mencakup semua penyakit. Ya umum untuk adwa, semua penyakit al-qalbi yang terdapat di qalbu, jantung kita, Chauvinis ini di kalbu jantung kita ini maksud adalah penyakit hati, yaitu penyakit batin. Juga di ruh kita, jiwa kita ya, wal badan dan di badan kita. Wa adwiyataha, dan juga ia mencakup, dalil-dalil itu mencakup semua obat dari tiap-tiap penyakit tersebut. Wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'an. Nabi pernah menyatakan bahwa al-jahl, kebodohan, ketidaktahuan, da'an adalah sebuah penyakit, adalah suatu penyakit. Jadi ketidaktahuan, kebodohan adalah penyakit. Dan ketidakmautahuan lebih itu penyakit terhadap penyakit berikutnya. Ketidakacuhan terhadap ilmu adalah penyakit untuk menuju penyakit berikutnya. Jadi al-jahl, ketidaktahuan adalah penyakit. Wa ja'ala dawa'ahu su'alal ulama. Lalu beliau menjelaskan bahwa obat dari penyakit tersebut, yaitu penyakit kebodohan, adalah bertanya kepada ulama, dan ulama adalah orang-orang yang mengetahui. Itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Faru Abu Dawud wa fi sunanihi, maka Abu Dawud rahimahullahu taala meriwayatkan dalam sunannya, Sunan Abi Dawud, dan dikatakan hadis yang akan kita pelajari ini adalah hadis hasan. Hadis yang kita pelajari ini adalah hadis hasan. Dan maqbul ya. Mencantumkan sebuah hadis an Jabir, dari Jabir bin Abdullah. Qal, beliau berkata, kharajna fi safar, kami pernah mengadakan suatu safar, perjalanan. Menunjukkan ini karena safar berarti perjalanan yang tidak dekat, perjalanan ke suatu kota lain gitu. Fasaba rajulan minna hajar, pada saat itu salah seorang dari kami tertimpa batu, terkena batu ya. Fashajjahu fi ra'sihi, sehingga kepalanya terluka parah. Jadi batu itu melukai ra'snya, kepalanya. Thumma ihtalama, kemudian orang itu mengalami mimpi basah suatu pada semalamnya. Thumma ihtalama, mengalami mimpi basah. Berarti mimpi basah itu bahasa Arabnya adalah ihtilam. Fasa'ala ashabahu, kemudian orang itu ia bertanya kepada para sahabatnya, yaitu para sahabat Rasul. Ini semua adalah para sahabat. Faqal, kemudian berkata, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah menurut kalian, wahai sahabatku, aku telah mendapatkan rukhsah? Rukhsah itu keringanan untuk bertayamum sebagai pengganti mandi. Apakah boleh saya bertayamum? Karena memang kondisinya terluka parah kepalanya. Qalu, ma najidu laka rukhsah. Kemudian para sahabatnya berfatwa. Berfatwa, menurut kami, ma najidu laka rukhsah. Kami, menurut kami, kamu tidak mendapat keringanan. Tidak mendapatkan rukhsah, keringanan. Tidak ada keringanan untukmu. Wa anta taqdiru 'alal ma. Dan kamu, yaitu sebab kamu masih bisa memakai air. Kamu masih bisa memakai air. Faghtasala famat, maka ia pun mandi dan akhirnya meninggal. Ia pun mandi akhirnya meninggal. Dan mandi dengan cara tanpa rukhsah, mandi dengan cara normal, sedangkan kondisinya tidak kuat untuk hal itu. Falamma qadimna 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam ukhbir bidzalik. Ketika kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu hal tersebut, faqal, beliau bersabda, qataluhu qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, membunuh fulan, semoga Allah membinasakan mereka. Ini adalah doa keburukan dari Nabi, dalam artian Nabi mengutuk perbuatan mereka ini, yaitu apa, tidak bertanya dan berfatwa, tidak sesuai dengan ilmu yang akibatnya adalah fatal sekali, yaitu kematian seseorang. Ini seolah-olah benar-benar mereka telah membunuh sahabatnya sendiri. Ala sa'alu idh lam ya'lamu, tidakkah mereka bertanya bila tidak mengetahui? Kenapa enggak bertanya? Yaitu jika memang tidak mengetahui bahwasanya ada syariat untuknya, rukhsah terhadapnya untuk hal semacam itu, mengapa mereka tidak bertanya kepada Rasul atau kepada yang lebih berilmu? Fa innama shifaul 'ayyi atau shifaul 'iyyi as-su'al. Fa innama shifaul 'iyyi as-su'al. Sesungguhnya syifa, obat dari al-'i. Al-'i artinya kebodohan, adalah bertanya. Innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'sir aw ya'siba 'ala jarhihi khirqatan. Seharusnya ia cukup bertayamum saja dan kemudian menutupi bagian yang luka tersebut dengan secari kain. Thumma yamsaha 'alaiha, lalu mengusap atasnya. Baru kemudian mengguyur anggota tubuhnya yang lain dengan air. Artinya dia diperbolehkan untuk tidak mengoles kepalanya yang sakit itu dengan air, boleh. Enggak masalah. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Fa akhbaru annal jahla da wa anna shifaa'ahu as-su'al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mengabarkan bahwa al-jahl, kebodohan adalah da, penyakit. Wa anna shifaa'ahu as-su'al, dan obatnya adalah bertanya. Shifaul jahl berarti su'al. Obat kebodohan adalah bertanya, yaitu untuk belajar. Bertanya untuk belajar, bukan bertanya untuk mencari perkara atau bertanya untuk menguji atau bertanya untuk menantang, melainkan bertanya untuk mau belajar menerapannya. Sekarang betapa banyak, dan kita lihat orang-orang hanya panas di awal-awal, tidak mau belajar, atau kecuali belajar ketika sudah booming, baru belajar di awal-awal, panas di awal-awal, ya. Kemudian semangat di awal-awal, kemudian dimulai setelah awal itu baru sekali, habis itu langsung menghilang, tidak kelihatan lagi batang hidungnya. Nah, ini termasuk orang-orang yang tadinya dia sudah Allah muliakan dengan mulai bertanya, mulai belajar, kemudian dia menghinakan dirinya sendiri dengan mengundurkan diri. Karena sesungguhnya orang-orang yang seperti ini telah dimuliakan Allah, namun kemudian dirinya telah menghinakan dirinya sendiri. Karena apa? Dia tahu dirinya jahil, namun kemudian tidak menghendaki kebaikan setelah Allah berikan kebaikan padanya, ya. Dan tidak bersyukur atas adanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad akhbarallahu subhanahu 'anil Qur'an annahu syifa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita semua tentang Al-Qur'an, perihal Al-Qur'an, annahu syifa, bahwa Al-Qur'an itulah obat. Al-Qur'an juga merupakan obat. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyun wa arabi qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Dan jikalau kami jadikan Al-Qur'an itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, seandainya Al-Qur'an itu bukan dengan bahasa Arab, tentulah mereka orang-orang kafir akan mengatakan, mengapa tidak ditafsil ayat-ayatnya? Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Kenapa? Karena bahasa yang terbaik untuk Al-Qur'an dan yang hanya cocok untuk Al-Qur'an adalah bahasa Arab, tidak bahasa lainnya. Oleh karena itu, ketika di sini, kalau kita lihat ayat ini di kitab ini, jika kita mampu berbahasa Arab dan paham, antum akan benar-benar mengetahui bahwasanya Arabik untuk Al-Quran dengan Indonesia untuk Al-Quran itu sangat berbeda, jauh berbeda. Walaupun mungkin terjemahan tepat, tapi tetap perasaannya beda. Karena memang Arabik itulah yang paling cocok dan yang hanya itu yang cocok untuk Al-Quran. Ya. A'jamiyun wa arabi, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk huda. Dan juga syifa, obat penawar, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Dan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran apa-apa yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran, di sini Al-Quran, Al-Quran itu menjadi syifa sekaligus juga sebagai rahmat. Itu perlu kita hafal benar-benar. Dan jadikan kaidah ini benar-benar kaidah hayatiyah, hayawiyah. Dan manhaj untuk kehidupan kita. Al-Quran itu penawar obat ya, dan juga sebagai rahmat bagi kita. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita membaca Al-Quran dikala gelisah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkan kita dengan pembacaan Al-Quran itu. Bahkan orang kadang tidak mengerti makna dari apa yang dia baca, namun Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan gelisahnya. Ini lebih-lebih bagi orang yang menuntut ilmu dan berusaha memaknai ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentulah Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih membahagiakan orang tersebut. Dan juga segala ketersembuhan, segala kesembuhan, dan segala penyembuhan dari Allah itu merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran, kalau misalnya kita terus mentadaburinya, maka akan Allah turunkan kepada kita rahmat yang berupa sakinah, yaitu ketenangan pada kita. Dan betapa banyak orang-orang tidak tenang hidupnya itu karena apa? Mereka menghajar Al-Quran, mengasingkan Al-Quran, dan Al-Quran menjadi asing bagi mereka. Kemudian Ibn Qayyim al-Jauziyah berkata, wa min ha huna li bayanil jinsila li tabi'id. Lafaz min dalam ayat tersebut, antum lihat, wa nunazzilu minal Quran. Lafaz min dalam ayat tersebut adalah untuk menunjukkan jenis, bukan untuk menunjukkan makna tabi'id, yaitu sebagian dari. Fahamkan? Dipahamkan di sini. Wa nunazzilu minal Quran, dan kami turunkan dari, di sini diterjemahkan ya, dari Al-Quran. Dari di sini maksudnya bukanlah dari sebagian Al-Quran, bukan. Anu misalnya di surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Perhatikan di situ. Wa mimma, dari kata min ma, mimma, min ma. Min di sini min tab'id, yaitu menyebagikan sebagian saja. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian apa yang kami rizkikan mereka berinfak. Jadi infak itu aslinya enggak boleh seluruh harta kemudian hilang begitu saja, namun sebagian dari yang Allah rizkikan kepada kita. Itu sebagian tab'id namanya. Min di sini namanya min tab'idiyah. Tapi kalau min di ayat Al-Isra ayat 82 ini, di surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Quran, min di sini bukan untuk tab'id bukan. Tapi min di sini untuk bayan. Min di sini untuk bayan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Min di sini untuk bayan. Kum, berdiri, antum berdiri. Min di sini untuk bayan. Untuk bayan yaitu untuk menjelaskan, menunjukkan jenis. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La tajlis, don't sit down, don't sit, just stand up, okay? Just stand up, don't sit, because you're late, and you are wearing a football t-shirt. How come? Hah? Antum bisa ana hukum gara-gara pakai baju bola nih? Hah? Masa ini majlis ad-da'wa, dan antum kesini membawa penyakit kan? Okay, kemudian, fa innal Qur'ana kullahu shifaun wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran kullahu, seluruhnya, merupakan rahmat syifa, merupakan rahmat sekaligus obat penawar bagi orang-orang beriman. Seperti di sini Al-Qur'an seluruh dari yang Al-Qur'an semuanya dari 114 surat. Semuanya itu obat ya. Semuanya itu penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Dikhususkan di sini bagi orang yang beriman. Enggak bagi orang selain yang beriman. Betapa banyak orang muslim namun tidak beriman. Oleh karena itu orang muslim yang tidak beriman pasti mereka tidak kena dengan Al-Qur'an. Tidak memperhatikan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an itu adalah syifa, obat penawar kegalauan, kegundahan dan lain-lain. Dan juga sebagai rahmat bagi kita semua, alhamdulillah. Kama qala fil ayatil mutaqaddimah. Bahwa syifa'un lil qulubi min da'il jahli wasyakki waraib. Ia adalah obat penawar bagi hati kita dari tiga hal. Dari tiga hal. Penawar bagi qalbu kita dari tiga hal. Yang pertama, penyakit kebodohan. Al-jahl itu adalah penyakit. Ya kan? Ketidaktahuan adalah penyakit sebenarnya. Dan ketika kita banyak tidak tahunya, berarti kita banyak penyakitnya. Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah juga obat penawar bagi penyakit yang disebut penyakit asyak. Atau ar-raib. Ar-raib. Ya. Ada ar-raib dan ada syak. Ya, di sini yang keraguan adalah asyak. Keraguan. Ragu, tidak pasti itulah penyakit. Tapi ada yang lebih buruk dari keraguan, yaitu kebimbangan. Sama-sama ragu. Namun yang bimbang ini mesti negatif. Yaitu disebut raib. Jadi ada tiga hal. Ada kebodohan, jahil, kemudian keraguan, asyak, kemudian kebimbangan, ar-raib. Nah, untuk mengobati semua itu, maka kita memerlukan Al-Quran. Maka kita memerlukan Al-Quran. Ia adalah obat penawar. Kemudian, falam yunzilillahu minas samai shifa'an qattu a'amma wala anfa'a wala a'zama wala anja'a fi izalati da'i minal Qur'an. Allah sama sekali belum pernah menurunkan suatu obat penawar pun dari langit yang lebih bermanfaat, la anfa' wala a'zam, dan lebih agung, lebih tinggi. Ini komprehensif di sini. Apa arti komprehensif? Kemudian wal anja', dan lebih bisa, lebih mujarab. Mujarab artinya lebih manjur ya. Ya, lebih manjur. Fi izalatil da, dalam menghilangkan penyakit min Al-Qur'an, melainkan Al-Qur'an. Tidak ada yang daripada lebih manjur dan lebih baik daripada Al-Qur'an dari semua obat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Al-Qur'an itu bisa untuk meruqyah. Baik meruqyah penyakit fisik maupun meruqyah penyakit karena jin. Sebagian orang ada yang mengatakan ruqyah itu hanya untuk jin saja, penyakit jin. Enggak. Untuk penyakit fisik juga bisa. Jadi salah orang yang seperti itu. Bahkan nanti akan kita lihat hadis yang menunjukkan bahwasanya meruqyah dengan Al-Fatihah itu bisa untuk sengatan kalajengking, bayangkan. Itu enggak ada campur baur dengan jin sama sekali. Tapi dengan sengatan kalajengking, bagaimana mungkin? Tapi Al-Quran bisa menjadi penyembuh untuk itu. Jadi penyembuh cacat mental itu bisa dengan Al-Quran. Namun memang tergantung dari orang yang menghandlenya. Jadi enggak semua orang yang mampu. Dan juga tergantung dari keimanan dia terhadap Allah dan juga Al-Quran. Kemudian waqad thabata fi sahihaini min hadithi Abi Sa'id. Ada sebuah riwayat dalam as-sahihain dari Abu Sa'id. Fadl. Pengen duduk di sana ya. Qal, ia bertutur. Intalaqa nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha. Sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengadakan suatu perjalanan. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arabi fastadhafuhum. Ketika tiba di suatu perkampungan Arab dalam safar mereka, mereka pun meminta penduduknya untuk menjamu mereka. Fa'abau ayyudhayyifuhum, akan tetapi penduduk desa itu, perkampungan itu menolaknya. Enggak mau menjauh mereka. Enggak menerima tamu. Faludigha sayyidu dzalikal hayy. Tak lama kemudian kepala dusun tersebut disengat kalajengking, yaitu kepala kampungnya, sesepuhnya. Fasa'au lahu bikulli syai' falam yanfa'uhu syai'. Penduduk dusun segera berusaha mengobatinya, namun upaya mereka tidak membuahkan hasil. Faqala ba'dhum li ba'd, sebagian mereka menyarankan, "Law ataitum haula'i rahti alladzina nazalu," atau "haula'i rahta alladzina nazalu," cobalah kalian datangi rombongan yang datang tadi. "La'allahu an yakuna 'inda ba'dihim syai' fa'atuhum," mungkin saja di antara rombongan tadi, yaitu para sahabat, ada yang membawa sesuatu untuk mengobatinya. Ya. Faqalu ya ayyuhar rahd, maupun penduduk kampung itu pun mendatangi rombongan para sahabat dan berkata, "Wahai para pengembara, inna sayyidana ludigh, kepala dusun kami disengat kalajengking. Wa sa'ina lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai'." Kami telah melakukan segala macam upaya untuk membuat dia sembuh, namun tidak kunjung berhasil, tidak ada manfaatnya. "Fahal 'inda ahadin minkum min syai'?" Apa di antara kalian ada yang mempunyai suatu metode atau cara buat agar beliau sembuh? Sebagian sahabat, faqala ba'duhum na'am. Ya. Ada yang mengatakan dari sahabat, "Ya benar, kami punya. Wallahi inni la arqi, demi Allah aku bisa meruqyah. Walakin wallahi laqad istadafnakum falam tudayyifuna." Tapi demi Allah, kalian itu pernah menolak untuk menjamu kami tatkala kami memintanya. "Fama ana biraqin hatta taj'alu li ju'la." Oleh karena itu aku tidak mau meruqyah kecuali apabila kalian bersedia memberikan upah. Seperti ini juga perhatikan penduduk kampung tersebut, wallahu alam apakah Islam atau non Islam atau siapa. Jadi meruqyah itu bisa juga untuk orang Islam yang meruqyah, untuk orang yang tidak Islam mungkin bisa. Dan bisa mujarab. Kan? Dan juga bisa sebagai sarana dakwah terlebih-lebih, ya. Kemudian fasalahuhum ala qati'in minal ghanam. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberi sejumlah kambing sebagai bayaran. Dan untuk perhatikan di sini, para sahabat mereka meminta bayaran enggak pada ruqyah untuk ruqyah. Meminta bayaran. Nanti kan kita lihat apakah Nabi mengingkari atau enggak, gitu kan. Baik, kemudian fantalaqa yanfulu alaihi wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat tadi bergegas pergi ke tempat kepala dusun lalu memberikan tiupan yang diiringi sedikit ludah. Ya, seraya membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Faka'annama nusyita min iqal. Lalu kepala dusun itu seakan-akan terbebas dari ikatan. Fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabah. Dia pun bangkit dan berjalan tanpa merasakan sakit apapun. Alhamdulillah. Silakan duduk Mas Afri sama Khalid. Lain kelas jangan terlambat lagi. Ya. Jadi kepala dusun itu seakan-akan terbebas dari ikatan. Dia pun bangkit dan berjalan tanpa merasakan sakit lagi. Fa'awfauhum ju'lahum alladhi salahuhum alaih. Penduduk dusun itu pun segera menepati upah yang mereka janjikan. Faqala ba'duhum, sebagian sahabat segera berkata, iqtasimu, bagilah upah tersebut. Faqala alladhi raqa, namun sahabat yang tadi meruqyah, yaitu Raqi, peruqyah itu kan sebutannya Raqi sebenarnya, Rajki gitu. Iya, Raqi. Fa'awfauhum, apaan di sini? La naf'alu hatta na'tiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Fanadhkuru lahul ladhi kan. Fananzur ma ya'muruna. Enggak, kita tidak akan membagi sampai kita mendatangi Rasulullah dan menceritakan apa yang terjadi. Dengan kata lain, kita menunggu perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Antum berselawat, pelit sekali antum. Allahu Akbar, antum pelit sekali ya Allah. Pelit sekali antum berselawat kepada Rasul. Antum enggak masuk Islam kecuali dengan bersyahadat kepada Rasulullah. Faqadimu ala Rasulillah. Setelah itu para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru lahu dzalik dan menceritakan kisah yang mereka alami ini. Faqal, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa may yudrika annaha ruqyah?" Kok bisa tahu? Bagaimana kalian tahu? Bagaimana kamu tahu bahwasanya Al-Fatihah itu ruqyah? Itu bisa dipakai untuk meruqyah. Thumma qal, qad asabtum. Kalian telah melakukan hal yang benar. Iqtasimu wadribuli ma'akum sahma. Bagilah upah tersebut dan berilah aku bagian seperti halnya kalian dengan adil, ya. Baik, sekarang kita bahas hadis ini. Ada beberapa fawaid dari hadis ini yang layak untuk kita cermati di sini. Di antara fawaidnya adalah bahwasanya kita diperbolehkan untuk meminta dijamu ketika kita dalam safar. Dengan dalil ini, ya. Kita boleh. Dan ini tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti boleh. Ketika misalnya kita dalam perjalanan, kemudian mungkin letih atau semacamnya, kita ke sebuah desa kemudian meminta kepada kepala desa untuk menjamu kita. Baik dengan membayar ataupun gratis. Jadi intinya boleh, ya. Hukumnya boleh. Kemudian diperbolehkan juga bagi orang desa untuk menolak tamu. Gak masalah juga. Jadi dua hal itu gak masalah. Itu sebagaimana seorang yang pemilik rumah diperbolehkan untuk menolak tamu. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-istidhanu salasa. Fa'in uzinalaka wa illa farji'. Minta izin itu ada tiga. Cuma ada tiga. Jika diizinkan, ya silakan masuk. Jika tidak, maka farji', pulanglah. Ini menunjukkan seorang pemilik rumah, sahibul bait, sahibul qaryah, itu punya hak untuk menolak tamu. Ya. Dan tamu juga boleh untuk minta dijamu. Yaitu, assalamualaikum, minta izin untuk masuk. Boleh. Tapi tentu dengan izin pemiliknya. Kemudian, di antara faedahnya, yang ketiga adalah bahwasanya ruqyah itu tidak hanya untuk masalah kesurupan saja, melainkan juga ruqyah untuk penyakit-penyakit fisik yang tidak ada kaitannya dengan jin. Misalnya migrain, walaupun pusing ya, kadang ada kaitannya dengan jin memang. Kemudian penyakit lain seperti demam yang mungkin tidak ada kaitannya dengan jin. Atau penyakit lain seperti disengat ular, disengat kalajengking. Kemudian ada banyak sekali yang namanya penyakit fisik. Itu juga bisa insya Allah disembuhkan atau diringankan dengan membaca Al-Quran padanya. Ya. Kemudian juga disyariatkannya meruqyah. Bahkan disunnahkan bagi seseorang atau dianjurkan bagi seseorang yang mampu meruqyah untuk menolong saudaranya tanpa menunggu saudaranya meminta. Jadi ada kondisi misalnya kita melihat ada seorang yang sakit, maka sebenarnya dianjurkan bagi kita untuk meruqyah dia. Jadi kalau misalnya gambaran sekarang ini meruqyah itu hanya untuk jin, itu sebenarnya gambaran, ya benar, itu benar. Tapi kalau dikatakan hanya itu saja gambarannya, itu salah. Ketika ada seseorang sakit, kemudian kita pegang kepalanya, kemudian kita bacakan doa dan juga Al-Fatihah dan semacamnya, itu ruqyah. Dan itu dianjurkan. Dan itu bukan bid'ah. Bukan bid'ah sama sekali. Bahkan itu hal yang dianjurkan. Karena itu termasuk dalam wata'awanu alal birri wattaqwa. Berta'awun atas kebaikan dan juga ketakwaan. Kemudian di antara faedah lainnya dari hadis ini adalah bolehnya kita memberi syarat dalam akad. Boleh. Boleh. Tetapi itu ada rinciannya nanti, ya. Selama syarat itu tidak melanggar syariat. Ya. Kemudian faedah berikutnya adalah bolehnya kita memasang atau bolehnya kita apa istilahnya, meminta upah dari meruqyah. Bolehnya kita meminta upah dari meruqyah. Namun tentu meminta upah tersebut sesuai dengan uruf setempat. Ada setempat kelazimannya seberapa. Adapun kalau misalnya meminta upah dengan harga yang tinggi, yang di luar kelaziman uruf dan tradisi setempat, maka ini nggak boleh, karena akan menimbulkan fitnah. Tapi perlu diketahui oleh kaum muslimin bahwasanya meminta upah bahkan itu boleh. Meminta upah loh, bukan menerima upah. Lebih-lebih menerima upah, nggak masalah. Dengan dalil ini, para sahabat mereka memberikan syarat. Aku tidak mau meruqyah kecuali apabila kalian bersedia memberikan upah. Dan Nabi tidak ada sama sekali mengingkari para sahabat yang berlaku seperti ini. Sebagaimana Nabi kan tadi di hadis sebelumnya mengingkari seorang sahabat yang berfatwa tanpa ilmu itu. Nah sekarang nggak diingkari oleh Nabi SAW. Ya. Dan juga boleh kita mengupah seorang peruqyah dengan harta apapun bentuknya selama itu halal. Misalnya dengan uang, atau dengan benda biasa, atau dengan kambing seperti yang dilakukan oleh mereka. Boleh. Kemudian faedah berikutnya, Al-Fatihah itu adalah salah satu ayat atau surat yang cocok untuk meruqyah. Ya. Kemudian faedah berikutnya, seseorang boleh berijtihad dalam meruqyah. Sekarang nih masalahnya, lihat. Sahabat tersebut ketika meruqyah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sendirian tuh? Sama Faris enggak? Hah? Lagi izin. Seorang, lihat di sini, sahabat yang meruqyah itu ketika meruqyah dengan Al-Fatihah, apakah dia udah tahu sebelumnya dan bertanya kepada Rasul bahwasanya Al-Fatihah adalah ayat yang cocok untuk meruqyah? Enggak kan? Ini menunjukkan ayat untuk meruqyah itu kita boleh berijtihad dan memilih. Enggak harus dengan nas ayat ini, ayat ini, ayat ini dari Nabi. Tapi kita bisa dengan ayat apapun, dan bisa juga dengan pengalaman misalnya kita menggunakan ayat ini ternyata lebih dahsyat lagi goncangannya untuk setan misalnya. Yang tidak ada memang tidak ada kekhususan dari nasnya. Lihat di sini dalilnya ini. Para sahabat mereka atau sahabat tersebut mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin sampai akhir surat Al-Fatihah. Namun tanpa sebelumnya dikenalkan oleh Nabi bahwasannya itu adalah ayat ruqyah atau surat ruqyah. Nah jadi kita diperbolehkan berusaha dan berijtihad dalam ruqyah dengan ayat-ayat yang kita anggap insya Allah itu akan manjur untuk meruqyah. Baik, kemudian di antara faedahnya lagi bahwasanya dianjurkan bagi seseorang yang mendapatkan rizki dari kenikmatan yang Allah berikan pada dirinya, keutamaan yang Allah berikan pada dirinya, yaitu bisa meruqyah misalnya, itu untuk membagi-bagi terutama kepada orang yang lebih membutuhkan atau orang yang memiliki banyak keutamaan namun membutuhkan. Ya. Jadi di sini sahabat tersebut membagi hasil dari meruqyahnya kepada Rasulullah. Dan bahkan juga bisa jadi membagi kepada sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Jadi ini contoh dari mereka, para sahabat radhiyallahu anhum. Inilah sedikit fawaid tentang ruqyah yang layak untuk kita ketahui. Dan ruqyah itu ada sebuah amalan yang sangat dianjurkan untuk menolong saudaranya. Jadi jangan sampai saudaranya dulu yang meminta diruqyah, baru kita ruqyah. Namun di sini ada petunjuk bahwasanya walaupun memang pada dasarnya setiap dari muslim itu layaknya bisa meruqyah, namun untuk mencapai kualitas ruqyah itu tidak semua muslim bisa. Jadi seringkali orang-orang tertentu saja yang memang Allah berikan keutamaan pada dirinya untuk bisa meruqyah lebih baik. Itu disebabkan diantaranya karena Allah memberikan padanya ilmu dan pemahaman terhadap Al-Quran diantaranya. Di antara sebab lain karena kesolehannya insyaAllah. Di antara sebab lain yang paling tertinggi adalah karena tauhidnya dan rasa tawakalnya kepada Allah. Oleh karena itu kadang bahkan ada seorang yang menghafal Al-Quran namun ketika meruqyah itu tidak ada efek terhadap korban sama sekali. Kenapa seperti itu? Bisa jadi karena tidak paham apa yang dihafal. Bisa jadi juga karena dia tidak punya ilmu. Bisa jadi juga karena dia kurang ikhlas dalam menghafal. Bisa jadi juga karena bacaannya enggak benar. Bisa jadi juga karena memang dia ada sifat ujub, takabur dan semacamnya. Ya. Jadi banyak faktor yang menghalangi seseorang itu mampu meruqyah. Tapi defaultnya, basicnya seorang muslim itu layak bisa meruqyah. Dan kaum jin, yaitu syaitan, mereka bisa melihat perbedaan antara manusia yang meruqyah dengan baik dengan manusia yang meruqyah sebenarnya enggak ada ininya, enggak ada efeknya. Ada syaitan bisa membedakan orang-orang itu. Ya. Wallahu taala a'lam. Tapi insyaallah pada pertemuan berikutnya pekan depan insyaallah kita akan mengkaji kajian ketiga ada wadawa. Kita akan memulai dari kalimat setelah itu para surat Al-Fatihah terbukti memberikan dampak positif dan insyaallah pada pekan depan kita membahas sedikit tentang ruqyah ya insyaallah. Karena ini memang tentang ruqyah ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yes, ya. Meminta ruqyah. Itu halal, boleh. Tapi ya sayangnya dia dapat. Jadi kan di antara yang membuat masuk surga tanpa hisab itu tidak beristirqa, tidak meminta ruqyah. Namun banyak dari ikhwan ataupun akhwat mereka memahami bahwasanya itu adalah pelarangan. Enggak, itu bukan pelarangan. Istirqa bukan pelarangan di sini. Boleh meminta diruqyah boleh, cuma tidak terjamin surganya nanti apa dihisab. Namun juga dihisab itu bukan berarti jelek juga, nggak mesti juga. Jadi jangan ini salah dalam pemahaman, karena bisa jadi orang masuk surga dengan hisab gitu. Ini masuk surga tanpa hisab itu jaminan yang mutu gitu. Tetapi betapa banyak juga insyaallah orang muslim yang masuk surga dengan hisab. Dengan hisab. Jadi istirqa yaitu meminta diruqyah itu boleh. Terlebih kalau memang dia tidak mampu sendiri menghandlenya. Maka itu justru bukan boleh lagi. Dianjurkan untuk meminta pertolongan. Jangan diem aja. Ya. Tentu di sini meminta pertolongan harus tetap dengan tawakal kepada Allah. Kalau misalnya dia meminta pertolongan kemudian menyerahkan perkara pada ruqyah. Dan ini yang terjadi pada banyak orang-orang awam. Nah ini salah. Ini takutnya walaupun tidak langsung kita katakan syirik, namun menjurus kepada syirik, menjurus kepada syirik. Ya. Dan itu kan ta'aluk, yaitu bergantung pada seseorang. Ini menjurus pada syirik. Kalau misalnya total bergantung pada orang, ini bisa syirik beneran. Dan ini yang menjadikan kenapa sih sebabnya istirqa itu bisa membuat seseorang dihisab ketika mau masuk surga atau masuk neraka, Allah alam. Nah itu karena ditakutkan dari istirqa itu hilangnya rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengandalkan orang lain. Tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa banyaknya juga orang yang meminta diruqyah namun dia tetap bertawakal kepada Allah. Jadi tidak mesti istirqa itu haram atau enggak boleh. Salah kalau misalnya bilang itu. Yang lebih tepat adalah istirqa itu boleh, bahkan kadang menjadi darurat, ya. Dan juga jangan kira kalau udah tidak istirqa berarti kita tidak akan dihisab nanti. Masih banyak hal-hal lain, kita kemaksiatan kita masih banyak yang membuat kita bisa dihisab nanti. Jadi jangan mentang-mentang gak pernah dirukyah, kemudian merasa insya Allah masuk surga tanpa hisab. Masih banyak hal lain ya. Taib, itu dari kita dalam kajian ad-dawa-dawa. Insya Allah pada Senin depan kita akan melanjutkan insya Allah ta'ala berkaitan dengan rukyah insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.